tina te kuke na pia lana kukuri dosa kusimba nande eras bapa sini ate nandu be aku adamu rasimpalku tapi ku togan kata na gelah olah sirang reskena jande nang Indra bagede terna sadati senang mesarape pagi ras kau kita nananisa cirem ras tawa kinpe pagi ras kita dua bagi kisah Adam ras Hawa bagi me kisah cinta engko terbang buah terlara ngayak ngayak ati ngena simpalku tapi ku togan kata na gelah olah sirang reskena lali sigalang sigalang bro dalih ni dulu kari sedati senang serape pagi ras kau kita nana misa cirem ras tawa kinpe pagi ras kita kisah cinta tak engko terbang buah terlarang ngayak ngayak terbang membuat terlarang. Ngayak ngayak tengena. Ujur, si barang dalam bahasa kunari, ada terus kedengang di tengah.